Kemudian sudah kita pelajari juga bahwa kata as-salaf sudah ada di dalam beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Innahu ni'mas salafu ana laki." Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulu bagimu, kata Rasulullah, adalah aku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dahulu, kemudian setelah itu baru Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga makna atau kata salaf sudah disebutkan dalam perkataan-perkataan para ulama. Dan sebelumnya penulis menyebutkan bahwa kata salaf yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi kalau kita katakan pemahamannya salaf, berarti pemahamannya para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Ya, ini makna salaf. Nah, sudah kita sebutkan kenapa kita memakai pemahaman para sahabat. Nah, penulis menyebutkan beberapa dalil karena para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari agamanya ataupun dari persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya surat Al-Fath surat ke-48 ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama orang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa para salaf maksudnya adalah para sahabat yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya istilah kata salaf maknanya apa? Yaitu para sahabat. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, kenapa kita harus mengikuti salaf, yaitu mengikuti para sahabat, karena mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian. Mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat 8. Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Makanya saya ulang, kalau setiap kali kajian rutin pekanan per bulan itu saya ulang pelajaran-pelajaran sudah lalu, karena satu bulan itu lama, sudah banyak catatan hutang, sudah banyak ya macam-macam masalah masuk, makanya mengulangi ini agar bisa benar-benar connect kembali ya. Jadi paling membutuhkan 5 sampai 10 menit untuk pengulangan sehingga baru kita membaca yang baru. Nah, di sini Allah berfirman Al-Hasyr ayat 8 surat 59, Allah menyebutkan tentang orang-orang salaf, yaitu bagi orang yang fakir yang berhijrah. Nah, ini orang salaf. Kaum muhajirin itu orang salaf. Kenapa? karena mereka orang yang terdahulu dan dipuji oleh Allah. Yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta benda mereka. Mereka mencari karunia Allah. Nah, ini merupakan pujian Allah terhadap kaum muhajirin. Bahwa orang-orang muhajirin itu hijrahnya hanya murni karena karunia Allah. Dan keridhaannya hanya murni mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah memuji kaum muhajirin ini orang-orang yang ikhlas berhijrah. Bayangkan, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan harta benda, meninggalkan bahkan istri tercinta, meninggalkan anak-anak demi berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ke kota Madinah. Ini pujian. Makanya istilah salaf ditujukan kepada orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat yang terdahulu. Kenapa kita kembalikan kepada para sahabat? Karena mereka dipuji Allah. Amalan mereka ikhlas, hijrah mereka ikhlas. Kaum Ansor juga begitu, menolong kaum muhajirin ikhlas. Lihat Allah berfirman di akhir ayat, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang benar imannya. Nah, di sini terdapat pelajaran sedikit, Pak. Jika kita ingin menguji kebenaran iman kita, biasanya itu banyak berkorban untuk agama. Tanda orang yang benar imannya, jujur imannya, banyak berkorban untuk agama. Korban harta, korban nyawa, korban waktu, bahkan mungkin korban perasaan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korban perasaan tatkala pergi ke Taif, datang mendatangi pemuka-pemuka Taif. Kemudian pemuka-pemuka Taif malah menghina beliau. Yang sering saya sebutkan, kenapa sih ente yang jadi nabi, enggak yang lain? Itu gimana tuh? Ya, kalau seandainya ada antum sebagai ustadz gitu datang, fulan, ente ustadznya, enggak ada yang lain yang lebih baik daripada ente? Ih, subhanallah. Ya, itu kayak ada lonceng dongkol, dung dung dung dung. Kemudian setelah itu keluar dari Taif karena tidak mendapatkan penerimaan di Taif, akhirnya dilempari oleh anak-anak kecil. Ini lebih sakit dibandingkan dilempari oleh orang dewasa, Pak. Ya, anak-anak kecil melempari dengan batu. Itu di samping korban badan, korban perasaan. Nah, makanya sekali lagi ketika kita membaca ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Benar imannya. Salah satu bukti benar iman adalah dengan banyak berkorban. Korban harta, korban nyawa, korban waktu, korban perasaan, korban-korban banyak. Kemudian juga kenapa kita sandarkan kepada salaf? Kenapa kita sandarkan salaf kepada para sahabat radhiyallahu anhum? Karena yang menyelisihi jalan mereka tercela, diancam neraka jahanam. Dalil yang disebutkan oleh penulis An-Nisa surat ke-4 ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini akidah, Pak. Ini pegang ini. Ini pantang putus sampai mati. Akidah. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat. Maka apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami berpaling sepaling mereka dari jalan para sahabat. Kalau Allah berpaling tidak seperti makhluk berpaling dari kawannya. Enggak. Hati-hati itu. Itu ayat ancaman. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Wa nuslihi jahannam," dan kami akan bakar dia dalam neraka jahannam. Sa'at masira. Dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti pemahaman para salaf, yang makna salaf adalah para sahabat. Disebabkan tiga ayat ini, ya, pertama mereka dipuji oleh Allah, yang kedua mereka bersama dengan Nabi, yang ketiga mereka tidak mengikuti jalan mereka dicela oleh Allah, ya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apapun gaya para sahabat, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, maka kita ikuti. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Ya, manhaj salaf. Nah, kita termasuk adab kita kepada para sahabat mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan, dan tidak boleh di dalam hati kita ada perasaan dengki, iri kepada para sahabat. Kenapa? Karena mereka naqalatul Islam. Mereka adalah pembawa-pembawa syariat Islam, sehingga sampai 14 abad yang telah lalu sampai sekarang, dari mulai 14 abad yang telah lalu sampai sekarang, Islam sampai kepada kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis menyebutkan bahwa istilah salaf sudah digunakan oleh ahli filsafat. Ya, salaf. Kenapa penulis ingin menekankan ini? Karena orang-orang mengatakan, oh, istilah salaf itu baru. Nah, itu dia. Padahal istilah salaf sudah digunakan oleh orang-orang yang sibuk dengan ahli falsafat. Seperti misalkan Imam Al-Ghazali, Muhammad Hamid Al-Ghazali. Yang mana Imam Al-Ghazali ini, beliau adalah ulama terdahulu, ya, ulama-ulama terdahulu yang hidup kira-kira di abad yang ke-5 atau ke-6 sebentar. Ini Muhammad Hamid Al-Ghazali. Beliau menyebutkan bahwasanya saya maksudkan adalah kata salaf, saya maksudkan adalah kata manhaj sahabat dan tabi'in. Imam Ghazali hidup di abad ke-5 Hijriah. Sudah ada penyebutan itu, bahkan di kalangan ahli filsafat yang sangat menjauhi pemahaman salaf. Orang filsafat itu yang sekarang ngomongnya seenaknya tentang agama, menghalalkan nikah sejenis, menghalalkan itu masih ringan dibandingkan yang akan saya sebutkan. Misalkan menghalalkan mengoreksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an juga perlu dikoreksi. Ya. Ini para ikhwan. Mereka menyebutkan itu, yaitu pada tahun ulama-ulama Islam abad ke-5 Hijriah, sekaliber Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, kemudian istilah-istilah salaf juga dipakai oleh para ulama. Imam Bukhari memakai, Imam Muslim memakai, kemudian Imam Al-Auza'i memakai. Imam Bukhari hidup pada abad ke-3 Hijriah. Imam Muslim juga pada abad ke-3 Hijriah. Ya, ini para ikhwah, Imam Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah. Abad ketiga Hijriah. Ya. Imam Bukhari mengatakan dalam ini, sampai di sini kita membaca kemarin ya. Sampai perkataan imam-imam bahwa ada ucapan salaf di tengah-tengah Sahih Bukhari. Jadi ini bukan kata yang baru muncul seperti kata tasawuf misalkan. Itu kata baru muncul. Munculnya di abad keempat Hijriah. 400 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata salaf sudah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipakai oleh ulama-ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ulama abad ketiga Hijriah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Auza'i rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah sampai sini? Ya. Baik. Itu pengulangan. Ya. Lihat sekarang halaman 44. Jadi tidak benar kalau seandainya kata salaf itu adalah istilah baru. Itu kan baru di bawah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Yang beliau hidup ada pada abad ke-13 Hijriah. Sekarang kita 15 Hijriah. Berarti baru 300-an tahun. Ya, baru 300-an tahun istilah salaf. Enggak, istilah salaf itu atau kata salaf itu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya orang terdahulu. Ini para ikhwah dan dipakai oleh Abu Bakar oleh Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Ya, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kemudian penulis mengatakan, saya berkata yang dimaksud as-salafus salih adalah sahabat. Oleh karena itu kata salaf telah memiliki pengertian baku dengan makna secara istilah ini tidak lebih dari itu. Nah, penulis kita Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah mengatakan bahwasanya menurut beliau kata as-salafus salih itu para sahabat. Sumber kata as-salafus salih menuju kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan orang-orang setelahnya mengikuti. Ya, mengikuti. Karena kenapa? Karena begini. Misalkan ini lihat, ini para sahabat. Orang-orang setelahnya mengikuti. Di zaman orang-orang setelahnya ini ada juga kelompok-kelompok yang menyimpang dari para sahabat. Jadi ketika kita katakan as-salafus salih adalah salah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tapi sumber salafus salih mana? Para sahabat. Sumbernya. Adapun di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'ut tabi'in, ada yang kadang-kadang menyimpang dari salafus salih. Makanya kita katakan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka mereka masuk ke dalam golongan kata salafus salih. Lihat, sini penulis mengatakan, saya berkata yang dimaksud as-salafus salih adalah sahabat. Oleh karena itu, kata salaf telah memiliki pengertian baku dengan makna secara istilah ini dan tidak lebih dari itu. Adapun dari segi zaman, nah itu dari segi kata, ya Pak ya, kata. Adapun dari segi zaman, maka istilah salaf dipergunakan untuk menunjukkan generasi terbaik yang dan paling layak untuk dicontoh dan diikuti, yaitu tiga generasi pertama yang telah dipersaksikan kebaikannya melalui lisan insan terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Lagi kemudian datang kaum yang kesaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa makna hadis ini? Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Manusia generasiku. Generasi bersama Rasulullah siapa? Para sahabat. Kemudian generasi sesudahnya. Generasi sesudah para sahabat, para tabi'in. Kemudian generasi sesudahnya, generasi setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu, dari sini, sebelum lalu ya, dari sini kita ambil pelajaran tiga generasi terbaik secara periodik zaman. Ya, secara zaman. Karena nanti kalau seandainya kita katakan salafus saleh berdasarkan zaman ini saja, tidak bisa. Karena di zaman tabi'in ada yang menyimpang. Di zaman tabi'ut tabi'in ada yang menyimpang. Nah itu dia. Itu paham ya? Secara periodik itu zaman keemasan. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah kemudian sesudah tiga generasi ini kacau. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana? Kemudian datang kaum yang kesaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya. Apa maksudnya? Bersaksi sebelum dimintai. Bersaksi palsu, ini maksudnya. Ya, bersaksi palsu. Kesaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya. Itu maksudnya saksi palsu. Ya. Dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Sama. Bersumpah tapi sumpah palsu. Tidak benar sumpahnya. Nah ini orang-orang di generasi setelah tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pantas digolongkan sebagai generasi keemasan. Meskipun tidak semua. Tetapi yang terjadi pada golongan setelah tabi'ut tabi'in seperti ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Maka tiga zaman keemasan dan tiga zaman salaf as-salih. Zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'ut tabi'in. Tetapi ini secara periodik. Adapun kata salafus salih sumbernya mana? Sahabat. Karena tabi'in akan menjadi salafus salih kalau mengikuti para sahabat dengan baik. Tabi'ut tabi'in akan menjadi salafus saleh kalau mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, begitu. Jadi sumbernya, pokoknya ada pada siapa? Para salafus saleh, yaitu para sahabat. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Kemudian penulis mengatakan, akan tetapi pembatasan berdasarkan waktu ini kurang sempurna untuk memberikan pengertian tentang salaf. Sebab kita lihat banyak kelompok sesat dan kelompok ahli bid'ah telah bermunculan pada zaman-zaman itu. Nah, pada zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in keluar, ya, bermunculan kelompok salafus saleh. Bermunculan kelompok sesat dan ahli bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya ingin mengenalkan Jaham ibn Safwan. Itu lahir pada tahun meninggal pada tahun 128 Hijriah. Dekat dengan tabi'ut tabi'in. 128 Hijriah, abad kedua Hijriah. Dekat dengan tabi'ut tabi'in. Keluar kelompok Jaham ibn Safwan ini yang mengingkari sifat, seluruh sifat Allah. Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Berarti Allah enggak ada. Dia mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak punya sifat. Dan ini kufur. Karena mendustakan Al-Quran. Dan itu ada di zaman-zaman hidupnya para tabi'in. 178 Hijriah. Paham sekarang ya? Para tabi'ut tabi'in maksud saya. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud oleh penulis. Pembatasan berdasarkan waktu ini kurang sempurna untuk memberi pengertian tentang salaf. Makanya salaf lebih cocok disumberkan kepada para sahabat. Kemudian kalau tabi'in dan tabi'ut tabi'in ingin dimasukkan ke dalam salafus saleh, kalau mereka mengikuti dengan baik. Kita lanjutkan. Oleh karenanya adanya seorang yang hidup pada zaman itu tidak cukup untuk menentukan bahwa ia bermanhaj salaf selama ia tidak sejalan dengan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah para ulama mengikat istilah dengan kata saleh, yaitu menjadi as-salaf as-saleh. Jadi maksudnya tidak bisa dikaitkan dengan zamannya, nggak bisa. Kalau dikaitkan dengan zamannya, nanti Abu Lahab, Abu Jahal di zaman Rasulullah dong. Ya, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat dengan baik. Maka di sini diperlukan kata as-saleh. Nah, gitu. Ya, sekarang sudah dapat Ustaz. Oh, begitu kisahnya. Apa itu salaf? Apa itu soleh? Ya, ternyata soleh bukan kawan SD ulun. Soleh, kenapa ada sifat ini salaf disifati dengan soleh? Kenapa? Karena di zaman salaf ada yang menyimpang. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan di zaman para sahabat ada yang menyimpang. Yaitu maksudnya ada yang tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, dan orang-orang yang murtad di zaman para sahabat itu. Makanya diberikan apa namanya? Sifat dengan apa? As-salih. Diberikan sifat dengan as-salih. Sekarang bisa dipahami ya, apa itu salaf secara bahasa, apa itu salaf secara istilah, dan kenapa dinamai dengan as atau disifati dengan as-salih. Apa itu salaf secara bahasa? Nah, angkat tangan. Silahkan. Terdahulu. Secara istilah apa? Enggak, itu pengertian salafiyah nanti. Salaf secara bahasa, secara istilah apa? Kita baca tadi barusan. Hah? Sahabat, sudah. Salaf secara istilah adalah sahabat Nabi. Ya, salaf secara istilah sahabat Nabi. Kemudian, kenapa digandeng sifat saleh pada salaf? As-salaf as-saleh. Kenapa digandeng? Angkat tangan. Nah. Karena pada waktu itu kapan? Tahun 1945? Hah? Pada zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Ada juga yang menyimpang, yang menjadi kelompok sesat, yang menjadi pengikut bid'ah, ada. Makanya harus digandeng dengan kata apa? As-salih. As-salaf, as-salih. Sehingga keluarlah yang tidak salih. Jadi ukurannya bukan periode dia zaman itu hidup di situ. Oh ini kan salaf. Lihat dulu, ngikut siapa? Nah, itu dia. Jangan-jangan ngikut Abu Jahal. Ya, memang salaf secara bahasa. Tapi secara istilah tidak. Paham ya sampai sini? Kenapa saya bertanya? Karena ini inti pembicaraan. Kalau berbicara manhaj, ya ini inti pembicaraannya. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan ini, jelaslah bahwa ketika istilah salaf disebutkan, tidak dimaksudkan untuk menunjukkan zaman yang lebih dahulu. Akan tetapi dimaksudkan untuk menunjukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini sumber salaf mana? Sahabat. Saya masih ingat khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil sahabat saya Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Beliau waktu itu bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyebutkan tentang para sahabat. Para sahabat itu sumber, kata beliau, sumber pemahaman yang baik. Adapun yang mengikuti mereka itu harus dengan cara yang baik mengikutinya. Beliau menyebutkan surah At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal muhajir apa gimana ayatnya? Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin. Orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar. Ini menunjukkan sahabat sumber dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Meskipun hidup di zaman tabi'i, meskipun hidup di zaman tabi'ut tabi'i, tapi tidak mengikuti dengan baik bukan salafus saleh. Paham itu ya? Ini para ikhwah. Dengan maksud inilah istilah salaf menjadi baku, yaitu dipakai untuk menunjukkan orang yang menjaga keselamatan akidah manhaj sesuai dengan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW serta para sahabatnya sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Adapun salafiyah, nah ini dia. Pak, tulis ya, kita tulis biar lebih jelas. Gini Pak, kalau dalam bahasa Arab, tadi kan salaf gitu ya, dalam bahasa Arab. Salafun. Nah, ada kalau kita ingin menisbatkan sesuatu dalam bahasa Arab pakai ya. Ya, misalkan. Contoh lain deh. Misalkan Banjar. Banjar. Banjarun. Ya, Banjarmasin, Banjarun. Ingin menjadi orang Banjarmasin ditambah ya. Banjari. Nah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini namanya, nama ya-nya ini adalah ya nisbat. Penyandaran. Penyandaran itu bermacam-macam. Bisa kepada daerah, bisa kepada keluarga, bisa kepada waktu penyandaran. Contoh sekarang, kepada tempat misalkan. Ini tempat sudah sama, tempat. Misalkan Makkah. Makkah itu. Orang Mekah menjadi Makkiyun. Makkiyun. Ya. Kalau lahir di Mekah, Al-Makki. Nah, karena ada ya-nya. Ya-nya ini disebut ya apa? Nisbat. Contoh lagi. Tempat. Apa? Keluarga. Misalkan orang Arab Saudi itu diambil dari kata-kata Muhammad bin Saud. Bin Saud. Ya. Ini pendiri pertama kerajaan Arab Saudi. Dinisbatkan dengan ya menjadi As-Saudi. Kerajaan Arab Saudi. Ya. Itu sebenarnya nama orang. Penisbatan kepada siapa? Keluarga Muhammad bin Saud. Saudi. Ini namanya. Yang ingin saya tunjukkan adalah ya ini ya. Nah. Kembali kita ke masalah ini. Kalau seandainya kita ingin menisbatkan menjadi salaf, maka salafi. Salafiyun. Ini orangnya, pemahamannya salafiyatun. Ini orangnya, Ini pemahaman. Begitu ya. Semuanya berasal dari kata salaf. Ya-nya ini ya nisbat namanya. Ya penyandaran. Berarti orang yang menyandarkan pemahaman agamanya kepada salaf, maka disebut apa? Salafi. Ya, pemahamannya itu sendiri disebut apa? Salafiyah. Ini orangnya, ini pemahamannya. Paham ya? Nah, begitu ceritanya. Kita lanjutkan. Adapun salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Dan ini adalah penisbatan terpuji kepada manhaj yang benar. Dan bukanlah manhaj baru yang dibuat-buat. Nah, ini enggak. Ya. Oh, orang salafi buat manhaj baru. Enggak. Kenapa? Karena sebenarnya salafiyah, ajarannya salaf, itu ajaran Islam secara menyeluruh. Maka saya masih ingat perkataan Syekh Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili yang pernah juga datang ke Indonesia. Beliau sering mengatakan, dikhawatirkan orang yang tidak bermanhaj salaf, dia keluar dari Islam. Dikhawatirkan orang yang tidak bermanhaj salaf keluar dari Islam. Kenapa? Karena manhaj salaf mengembalikan agama kepada para sahabat, itulah agama. Itulah agama, itulah inti agama Islam. Kok bisa ada orang yang tidak bermanhaj salaf? Ya. Tidak menggunakan para sahabat pemahamannya. Nah, itu dia. Ya, ini para ikhwah. Jadi bukan yang mazhab yang dibuat di baru buat di apa mazhab baru yang dibuat-buat, tidak. Tetapi dia adalah tata cara beragama dari mulai dulu. Gimana Pak orang muslim ingin sholat kalau tidak mendapat riwayat dari para sahabat tentang hadis Rasul? Ya kan, enggak bisa. Makanya salafiyah itulah agama Islam sendiri. Pemahaman salaf itulah agama Islam sendiri. Kaum muslimin mau tidak mau harus bermanhaj salaf. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah, abad ke-8 Hijriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata dalam Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa itu apa maksudnya? Kitab yang bernama Majmu' Fatawa. Majmu' itu kumpulan, fatawa itu fatwa-fatwa. Dan yang menulis bukan Syekhul Islam. Yang menulis salah satu orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengumpulkan fatwa-fatwa Syekhul Islam dalam berbagai macam buku beliau. Kumpullah jadi Majmu' Fatawa. Ya. Majmu' Fatwa, kumpulan fatwa. Beliau mengatakan tidak ada celah bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menyatakan diri sebagai bermanhaj salaf serta bangga dengan sebutan salaf, bahkan pernyataan itu wajib diterima menurut kesepakatan ulama, karena manhaj salaf tidak lain adalah kebenaran itu sendiri. Nah, persis yang saya sebutkan tadi. Manhaj salaf itulah Islam. Karena orang bagaimana mau berislam dengan benar kalau tidak mencontoh para sahabat? Betul enggak? Masuk logika enggak ini, Pak? Masuk. Dan ini bukan mengkafirkan kaum muslimin, enggak. Tetapi mengajak kaum muslimin, ayo beragama yang benar. Dengan bagaimana? Mengikuti salaf. Salafnya yang diikuti siapa? Salaf yang dimaksud siapa? Para sahabat. Begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Timbul pertanyaan mendasar dengan logika yang mudah, dia mengatakan, oke, saya mau ikut manhaj salaf. Di mana saya dapat pemahaman salaf? Maka kita katakan, mudah Anda mendapatkannya pemahaman salaf di buku-buku. Buku-buku Islam, buku-buku hadis, buku-buku tafsir. Banyak pemahaman para salaf. Karena wajar memang ketika, ayo kita ikut ikut pemahaman salaf, para sahabat. Dia kemudian dengan mudahnya dia bertanya, di mana saya dapatkan pemahaman salaf? Di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab tafsir. Begitu banyak dinukilkan pemahaman para salaf. Nah, begitu ya. Sebagian orang yang sebenarnya mengerti namun berpaling ketika menyebut salafiyah, terkadang menyangka bahwa salafiyah adalah lingkaran baru dari jamaah Islamiyah. Nah, ini salah. Ya, ini bukan kelompok baru. Salafiyah, pemahaman yang mengembalikan kepada salaf, bukan kelompok baru. Bukan jamaah baru dalam Islam, bukan. Baru yang melepaskan diri dari induknya jamaah Islam yang satu. Jadi misalkan gini Pak, ini lihat tangan saya, ini kesatuan Islam, keluar darinya pemahaman baru. Siapa? Salafiyah. Ini salah. Islam itu ialah salafiyah. Yang keluar darinya, maka dia keluar dari Islam. Begitu cara berpikirnya. Bukan ada Islam keluar menjadi salafiyah. Ini namanya salafiyah murtad. Ya, dari Islam. Salah. Enggak. Sumber Islam atau Islam sama dengan salafiyah. Yang keluar dari ini berarti keluar dari ajaran Islam. Keluar dari kebenaran. Maka tidak boleh orang keluar dari pemahaman salaf. Harus semuanya dikembalikan kepada pemahaman salaf. Kenapa demikian? Karena Allah tadi mengancam yang berpaling dari jalannya orang-orang yang beriman akan diancam apa? Bakar dalam neraka jahanam. Nah, ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, sehingga menjadi menonjol dibandingkan kaum muslimin lain dalam masalah hukum dan kecenderungan-kecenderungannya. Bahkan menjadi berbeda pula dari kaum muslimin lain dalam tampilan pribadi dan dalam standar etika dan akhlaknya. Enggak seperti itu. Ah, itu lihat orang salaf. Bajunya aja beda loh. Jilbabnya aja beda loh dari kaum muslimin. Bukan. Begitulah Islam sebenarnya, gitu loh. Ya, ini para ikhwan. Lihat kelakuannya aja beda, kada mau bersalaman lawan binian. Ya? Enggak, itulah sebenarnya Islam, begitu ya. Lihat kelakuannya aja beda, makan pentol kada mau berdiri. Itulah Islam, makan duduk, minum duduk. Ya, begitu. Ini contoh-contoh. Jadi kita ini sekarang digiring kepada situasi terbalik. Kamu-kamu yang bermanhaj salaf, yang salafiyah, dituduh di luar Islam. Datang dengan ajaran baru, yang barunya itu sekitar 300 tahunan. Dibandingkan dengan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Enggak salah. Cara berpikirnya itu keliru seperti itu. Salafiyah dari mulai para sahabat, kita berusaha mengikutinya. Dia bukan kelompok yang baru. Bukan, dia adalah pemahaman beragama. Para imam yang empat itu pun bermanhajnya manhaj salaf. Karena mengembalikan pemahamannya kepada para salaf. Nah, ini kita belum membahas tentang bagaimana sih pemahaman salaf. Apa pondasi-pondasinya? Apa pokok-pokok pemikiran salaf? Belum kita bahas. Ya, begitu. Paham ya para ikhwah sekalian? Nanti insya Allah kita akan bahas pokok-pokok pemahaman para salaf itu apa. Ya, kita akan bahas nanti. Jadi kalau orang bermanhaj salaf, yang mestinya setiap muslim bermanhaj salaf, itu para sahabat memahami agama ini gimana sih? Satu, pengagungan. Makanya ada judul kajian saya, kalau tidak salah di bulan Syawal saya sampaikan itu. Kami ahlu sunnah wal jamaah. Betul gak? Saya pernah ngisi kajian itu. Hah? Kami ahlu sunnah wal jamaah. Syawal kaya. Habis Ramadan. Syawal. Nah itu lihat. Itu cara beragamanya salaf. Itu pemikiran-pemikiran salaf. Mengagungkan hadis, ya. Kemudian menghormati sabda Rasul. Kemudian membela hadis. Itu pemikiran-pemikiran salaf. Makanya kita mengikuti pemahaman salafus salaf. Jadi jangan sampai keliru, ya. Bahwa gini, salaf Islam keluar darinya salaf. Enggak. Salafiyah itu Islam sendiri. Makanya semua kaum muslim semestinya harus bermanhaj salaf. Mazhab yang empat itu larinya kemana, Ustaz? Di situ. Ya. Mazhab yang empat itu mengikuti cara beragamanya para salaf. Contohnya, perkataan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sahhal hadis fahuwa mazhabi." Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Itu pemahaman salaf. Jika hadis itu sahih, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pemahaman salaf. Jadi enggak ada, jangan sampai dibandingkan manhaj salaf mazhab Syafi'i. Ini salah, cara berpikirnya salah. Mazhab Syafi'i rahimahullah adalah perkataan-perkataan beliau dalam kebanyakan masalah fikih yang kemudian menjadi sebuah mazhab tersendiri dengan pendapat-pendapatnya tersendiri, mempunyai istilah-istilah tersendiri, mempunyai dasar-dasar dalam mengambil masalah fikih tersendiri, beda dengan mazhab yang lain. Tetapi secara pemahaman beragama, Imam Syafi'i kembali kepada para sahabat. Buktinya apa? Beliau mengatakan, kalau hadis itu sahih, itulah pendapatku. Ini gaya beragamanya para siapa? Para sahabat. Sumbernya salaf. Paham ya, para ikhwan? Jadi jangan sampai keliru, bingung saya ini. Manhaj salaf atau milih mazhab Syafi'i? Ini yang salah cara berpikirnya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Enggak, manhaj salaf itu tata cara beragama dikembalikan kepada siapa? Para sahabat. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ini mazhab fikih yang mereka pun bermanhajnya manhaj apa? Salaf. Paham ya, para ikhwah? Dirahmati oleh Allah. Oh. Jadi selama ini saya bingung, Ustaz. Ya. Padahal sama sekali tidaklah demikian kenyataannya. Dalam manhaj salafi, karena salafiyah adalah Islam yang bersih. Nah, dari segala endapan lumpur peradaban kuno maupun warisan sebagai macam firqah sesat manapun, lengkap dengan kesempurnaan dan universalitasnya. Bersih dalam dengan pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaf yang telah dipuji oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ini kembali saya ingatkan. Kenapa kita bermanhaj salaf? Salah satu jawabannya, kenapa Pak? Disebutkan tadi. Karena mereka dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah. Para salaf itu dipuji. Salaf yang saya maksudkan siapa? Sahabat. Dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka pantas kita mengikuti mereka. Karena ayat itu akan dibaca sampai akhir zaman. Berarti hukumnya pun sampai akhir zaman. Berarti pujiannya pun sampai akhir zaman. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Sangkaan itu hanyalah hasil khayalan orang-orang yang tidak menyukai kalimat baik dan penuh berkah ini. Apa sangkaannya? Sangkaan itu, sangkaannya apa? bahwa salaf itu adalah keluar dari Islam atau pemahaman baru atau mazhab baru. Ini salah. Ini sekarang yang kadang-kadang nuduh kaum muslimin tuh salafi wahabi, salafi wahabi. Maka kita katakan, ya akhi wahai saudaraku, Anda harus bermanhaj salaf. Kalau tidak, Anda tidak bisa beragama. Ya. Oh, saya enggak, saya mazhab Syafi'i. Nah, ini susah ngomongnya sama orang seperti ini. Harus dijelaskan, harus ikut kajian Sabtu pagi setiap pekan pertama. Ya. Enggak, saya enggak mau mazhab salaf. Saya mau mazhab Syafi'i. Ya akhi, mazhab Syafi'i itu ngikut manhaj salaf. Gitu loh cara berpikirnya. Paham ya, para ikhwah? Sangkaan itu hanyalah hasil khayalan orang-orang yang tidak menyukai kalimat baik dan penuh barokah ini. Kalimat yang pangkalnya menghujam pada akar sejarah umat Islam ini hingga bertemu pada generasi awal, sehingga orang-orang itu bahkan menganggap bahwa kalimat ini lahir dari gerakan pembaharuan yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh pada masa penjajahan Inggris di Mesir. Enggak, ini salah. Ya, salah. Makanya kita pun jangan menganggap kelompok, tetapi menganggap tata cara beragama. Oh, itu kelompok salafi. Ada mobil bersteker dakwah sunnah, Roja TV, Gema Madinah. Ditakoni, kalau empat salafi kalau ini. Ini apa ini? Ya. Orang Islam semestinya harus semuanya apa? Salaf. Gitu loh. Dia bukan kelompok. Ingat baik-baik. Itu dia bukan kelompok. Dalam firqah atau organisasi diketuai oleh fulan. Enggak. Tetapi dia adalah tata cara beragama. Salafiyah itu tata cara beragama. Mengembalikan kepada para sahabat. Makanya kalau kita ada orang melakukan bid'ah, maka kita katakan, pernah dikerjakan salaf enggak? Lihat perkataan Abu Dzar atau Mu'adz al-Bin Jabal, saya lupa antara dua orang. Beliau mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' maqaman. Setiap ibadah yang belum dikerjakan oleh para sahabat Nabi, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan sesuatu bekas pun kecuali sudah menjelaskannya. Ini Pak, ya, sekali lagi bahwasanya kelompok ataupun orang-orang yang bermanhaj salaf ini bukan berarti dia bikin kelompok baru. Tetapi semestinya semua muslim harus berpemahaman salaf. Dan saya yakin semuanya setuju. Baik yang mengatakan ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah, pasti setuju dengan perkataan ini. Karena kalau enggak setuju bermasalah mereka. Bermasalah pada imannya. Kalau enggak setuju dikembalikan pemahamannya kepada para salafus saleh. Masalah ini. Diancam oleh Allah, Allah berpaling darinya dan dibakar dalam neraka jahanam. Ancam. Lalu bagaimana mereka mau sholat, puasa, zakat, haji kalau seandainya tidak mencontoh para sahabat? Bagaimana mereka kalau mau berakidah? Ibadah praktis yang saya sebutkan tadi, sholat, puasa, zakat, haji. Mau bermuamalah, tingkah laku, menghadapi dunia. Bagaimana manhaj salaf menghadapi dunia? Ya, ingat sekali lagi, dia bukan mazhab fikih, tetapi dia tata cara beragama. Ya, bisa dipahami sekarang Pak? Nah, ini namanya ilmu manhaj belajar begini. Yang kita kenalkan sekarang, Masjid Imam Syafi'i, masjid salaf. Masjid salafi itu. Yang lain, kaum muslimin bukan masjid salafi. Ini salah besar. Ini hati-hati perkataan ini. Ini namanya mengeluarkan orang dari Islam. Enggak seluruh kaum muslimin adalah orang yang semestinya harus bermanhaj salaf. Gitu loh cara berpikirnya. Bukan dia bikin kelompok baru. Enggak. Paham ya? Nah, kita baca sedikit lagi. Orang yang menyatakan persangkaan ini atau yang menukilnya tidak mengetahui sejarah dari kalimat ini yang sesungguhnya bersambung dengan generasi as-salaf as-salih. Nah, kalau kata ada kata-kata as-salaf as-salih kembali ke mana? Sahabat, tabi'in, dan tabi'un yang mengikuti para sahabat dengan baik. Baik secara makna, secara akar kata, maupun secara zaman. Padahal para ulama terdahulu telah memberikan sebutan kepada setiap orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam akidah dan manhaj sebagai salafi. Jadi gak apa-apa orang menyebutkan, saya salafi. Maksudnya, saya adalah berpemahaman kepada para sahabat dalam beragama. Dan semestinya seorang muslim begitu. Ustaz, kenapa kita tidak mencukupkan dengan kata muslim saja? Apa jawabannya? Karena saking banyaknya yang menyimpang dari ajaran Islam yang sumbernya di tengah, yang sumbernya adalah para salaf, maka tidak mengapa untuk membedakan dari kelompok yang menyimpang. Kita mengucapkan saya muslim, saya salafi. Nah, begitu ya. Tapi ingat, salafi di sini bukan kelompok organisasi. Ada ketuanya kasihfulloh. Nah, ada pendaftaran ingin berkurban, nabung kurban, subhanallah. Dan itu saya anggap itu perkara baik, nabung kurban itu sedikit menyimpang. Pertama, ada niat baik. Yang kedua, mengerjakan atau menyebarkan sunnah Rasul. Yang ketiga, yaitu mengajak orang untuk senantiasa berbuat baik. Sebagai contoh ahli sejarah Islam, Imam Az-Zahabi dalam syiar kitab A'lamin Nubala. Imam Az-Zahabi ini muridnya dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi. Ya, dan beliau bermazhab Syafi'i. Jadi antara guru dengan murid beda mazhab. Syekhul Islam lebih condong kepada mazhab Hambali. Sedangkan Imam Az-Zahabi lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Dan Imam Ibnu Katsir juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena imam-imam ini, Imam Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ya. Beliau mempunyai kitab namanya Siyar A'lamin Nubala. Saya ingin sekali ada seorang manusia yang dimudahkan oleh Allah untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Ini kitab luar biasa. Sejarah orang-orang yang terkenal. Sudah ada sejak baru 4 jilid. Ya, dia 25 jilid, Pak. Besarnya sebesar-besar gaban gitu lah. Ya. Besar. Nah, itu meskipun di situ Imam Az-Zahabi menyebutkan sejarah orang-orang yang juga menyimpang. Karena namanya juga Siyar A'lamin Nubala, sejarah kisah orang-orang terkenal. Orang terkenal ada yang menyimpang. Ingin terkenal antum, ya, kencingi sumur zam-zam itu terkenal. Ya, ada pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Artinya apa? Bedakan diri anda, anda akan dikenal. Yang tidak terkenal, coba buat yang heboh, pasti terkenal setelah itu. Misalkan, aku kenapa? Ada terkenal lah. Betilanjang di hadapan situ. Terkenal tak? Satu pemurus dalam, ya, seperti itu. Meriwayatkan perkataan Ad-Daruqutni. Ini Ad-Daruqutni juga ulama terkenal di zamannya, ya. Kita lihat beliau zaman keberapa. Ad-Daruqutni ini ulama Islam abad ke 4. Meninggal 385 Hijriah. Abad keempat, ya, beliau mempunyai kitab namanya Sunan Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni mengatakan, saya bacakan bahasa Arabnya. Ya. Yanqulu maqulat al-Hafiz Ad-Daruqutni ma syai'un abghadu ilayya min ilmi al-kalam. ثم يقول لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. Beliau Ad-Daruqutni tidak pernah masuk sama sekali dalam ilmu kalam, tidak pula ke dalam ilmu jidal, ilmu debat, tidak pernah pula menggeluti hal itu, bahkan beliau adalah salafi. Ya, maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu sudah memakai kata-kata salaf. Ya, orang-orang terdahulu yang mengikuti manhaj salaf. Nah, ini insyaallah sudah bisa dipahami apa itu salaf secara bahasa, apa itu istilah, apa itu dilihat dari secara periodik zaman, ya. Apa itu salafi, apa itu salafiyah? Salafi ya Bapak berarti orang yang bermanhaj salaf. Salafiyah berarti apa? Pemahamannya. Ya, pemahamannya. Jadi jangan dianggap di tengah, saya ingatkan ini, dan ini kajian diputar di radio di Gema Madinah. Saya ingatkan kaum muslimin, jangan asal latah ngikutin orang-orang. Ya, itu salafi. Ya, pasti sesat. Ya, salafi Wahabi pasti sesat. Enggak ya, kita berusaha mencontoh generasi terbaik. Kalau kami salah dalam berusaha mencontoh generasi terbaik, nasihati, jangan didemo. Nasihati. Ya, manusia tidak lepas dari kesalahan. Ini sedikit-sedikit gagalkan pengajian, sedikit-sedikit demo, hancurkan masjidnya. Dari mana? Ya. Hati-hati di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami baik-baik ya apa itu salaf, dan kita berusaha meniti jalan salafus salaf, yang bukan hanya kita, bahkan semestinya apa, seluruh muslim harus niti jalan salaf, karena enggak ada jalan keselamatan kecuali itu. Tidak ada jalan agar bisa dipuji oleh Allah kecuali itu. Nah, demikian ya, wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sudah waktunya sudah lewat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kemudian saya ingatkan kepada ibu-ibu untuk sore ini kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan saya berharap terjemahannya sudah ada Kak ya. Saya berharap ibu-ibu juga membeli buku Mukhtasar Minhajul Qasidin. Buku Mukhtasar Minhajul Qasidin itu menarik dari sisi dia dibagi menjadi 4 sisi. Pertama, ibadat yang berkaitan dengan semua ibadat. Kemudian yang berkaitan dengan adab, kemudian yang berkaitan dengan hal yang membinasakan dan hal yang menyelamatkan. Itu 4 isi buku Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, untuk kajian ibu-ibu setiap Sabtu sore, saya senantiasa memilihkan dari 4 ini. Entah nanti saya memilihnya yang membinasakan, entah yang bisa menyelamatkan, atau yang berkaitan dengan adab atau akhlak, sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Ya, intinya saya membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin setiap Sabtu sore. Untuk kemudian di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat, saya bertekad dan juga mendapatkan arahan dari bagian dakwah agar setiap jadwal saya pekanan pertama lebih condong kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah. Muamalah itu apa, Pak? Hubungan sosial seperti transaksi jual beli, fikih muamalah. Maka mungkin jadwal saya di masjid Majelis Ta'lim Ar-Rahmat itu yang berkaitan dengan muamalah. Berarti disiplin ilmunya lebih condong kepada fikih. Ya. Mungkin kalau ada momen-momen tertentu ya saya sampaikan. Misalkan ada tentang bulan Muharram, ada tentang bulan-bulan yang sangat penting dalam Islam, maka beralih dari muamalah kepada tematik. Tapi intinya saya di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat senantiasa membahas tentang fikih muamalah. Akad, transaksi, riba, kita akan bahas itu nanti dalam, dan mudah-mudahan bisa mendetil. Itu jadwal-jadwal kajian pekanan saya dari mulai malam Sabtu Al-Kabair. Itu Sabtu pagi baca kitab ini. Dan saya berharap tahun ini selesai. Kemudian Sabtu pagi Sabtu subuh di sini, Sabtu pagi di Martapura biasanya. Sabtu sore kajian ibu-ibu membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sabtu malam Ahad yang tematik. Jadi kita ini di Banjarmasin alhamdulillah ustaz-ustaznya suka membaca kitab. Itu bagus dibandingkan hanya tematik. Wajar kalau seandainya misalkan Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Zamzam Febri jauh-jauh dari Hulu Sungai ke sini, tematik wajar karena memang sesekali beliau datang ke sini. Ya. Tapi kebanyakan yang kita di sini itu kajiannya kitab. Agar mumpuni, terfokus. Kemudian setelah itu hari Ahad setelah subuh kosong ada tahsin, hari Ahad pagi di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat membaca fikih muamalah. Mungkin yang kitab yang akan saya gunakan lebih banyak kepada kitab atau bukunya Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Erwandi Tirmidzi. Itu kebanyakan. Kemudian Ahad malam di Masjid Baitul Hikmah Unlam saya lebih condong kepada fikih usrah. Fikih usrah yaitu menata keluarga muslimah, bagaimana sakinah. Itu banyak permasalahannya, bukan hanya antara suami istri, pendidikan anak, kemudian cara mohon maaf sek yang islami bagaimana, kemudian macam-macam lah, banyak permasalahan talak, permasalahan hulu. Jadi jadwal-jadwal saya senantiasa seperti itu setiap pekan pertama. Demikian. Dan mudah-mudahan itu kita bisa kerjakan istiqamah sampai akhir hayat kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan sebagaimana yang saya singgung di khutbah Jumat kemarin, 2017 ini harus lebih baik. Majelis ilmunya lebih baik, keilmuannya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik. Harus benar-benar membuat prestasi-prestasi dalam agama yang lebih baik. Ya, entah hafalan Qur'annya, entah sab di masjidnya, entah sholat malamnya. Harus ada tekad, saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai lebih buruk malah dari sebelumnya. Demikian. Ada yang bertanya? Silakan, Bu. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Yang pertama ini Ustaz tentang buku yang Mukhtasar Minhajul Qasidin itu kayaknya mungkin yang buku yang dipegang Ustaz sama yang kita punya itu intinya memang mungkin sama. Isinya sama, tapi beda kalimatnya. Nah, kena ulun tungkar lawan kasaifullah insyaallah. Ulun cetakan lawas. Biasa Bu Ayu, orang-orang lawas ini cetakan lawas. Insya Allah disamakan gini Bu. Terus yang kedua Ustaz, ya ini ada pertanyaan titipan. Apakah boleh seorang wanita bersafar dengan mantan suaminya? Artinya karena dia itu kan mau pulang kampung, gak ada lagi mahram gitu. Jadi itu bisa CLBK Bu Ayu. Cinta lama bubar kembali. Enggak, dia kan cerai habis itu karena dia tidak boleh ya Bu. Tidak boleh ya, pian belok-belok kemana aja kada boleh. Kada ada mahram, serongan, bawa anak banyak, pojokan aja ustadznya, pojokan aja. Artinya pertanyaannya itu dipojokkan, karena sering ustad-ustad itu ditanya dengan pertanyaan yang dipojokkan. Tetap kada boleh. Mohon maaf ulun potong, insya Allah sudah paham pertanyaannya, tapi tidak boleh tetap Bu ya. Atau ada tambahan Bu? Dia menganggap karena masih di kakak itu statusnya, karena itu keluarga, karena statusnya masih suami istri. Kakak-kakak aneh. Ya tidak boleh tetap, ya. Tidak boleh. Karena sudah cerai, ya. Sudah cerai, bukan mahram, tidak diperbolehkan. Ini ada pertanyaan, bagaimana menjadikan suatu amal yang secara praktek belum pernah dikerjakan para salafus saleh supaya tidak dianggap amalan bid'ah. begini, tidak bisa kita mengerjakan amalan kecuali harus berdalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kalau seandainya belum dikerjakan oleh para salafus soleh, mungkin karena kita yang gak tahu keminiman ilmu kita. Kita gak tahu bahwa amalan itu pernah dikerjakan oleh salafus soleh. Sebagaimana saya sebutkan tadi, setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para salafus soleh, maka janganlah kamu kerjakan. Sesungguhnya para salafus soleh tidak pernah meninggalkan amalan kecuali sudah memberitahukannya kepada para kaum muslimin. Begitu. Tidak bisa, harus beramal dengan dalil, berdasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sudah dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi pertanyaan? Silahkan Pak Sukar. Nah, itu sampean takon orangnya, kenapa kita kok dituduh salafi wahabi itu? Kenapa? Enggak paham saya juga. Ya, makanya kan saya sering mengatakan yang nuduh-nuduh begitu ndeso. Enggak paham. Apa ngomongnya kok aneh gitu. Ya. Tanya kepada orang nyebutnya, apa? Kamu kok nuduh orang-orang yang berusaha mengikuti manhaj salaf itu apa? Kenapa digandingkan dengan wahabi? Enggak paham juga saya. Demikian. Silakan, Kak. Nah, Kak, jadi enak, silakan. Silakan. Enggak, begini, cara Anda paham maksud antum? Cara menyampaikannya begini kepada kaum muslimin. Kenalkan bahwa semestinya semua muslim harus berpemahaman salaf. Begitu. Jangan antum sebutkan silakan berorganisasi. Enggak usah, enggak perlu itu. Kita tidak menyinggung organisasinya, tetapi menyinggung tata cara beragamanya. Nanti mereka akan paham sendiri. Kalau memang organisasi kok malah mengatur dalam masalah beragama, sedangkan aturan organisasi tidak sesuai dengan pemahaman salaf, nah ini berbahaya. Maka kita letakkan dasarnya saja, yaitu seorang muslim semestinya, seharusnya, sejatinya dia berpemahaman salaf. Begitu lebih mendasar. Silahkan, Kak. Bismillah. Sebentar, Bu. Kak Saifullah dulu. Silahkan. Ya. Apakah kita perlu memberikan keterangan kepada sebagian orang yang mengatakan oh ini orang-orang salafi dan sebagainya? Mereka barangkali ketidakpahaman mereka. Yang kedua, kita ini kan mencoba mengikuti jejak para salafus saleh, mencoba. Boleh enggak kita menisbatkan diri kadang-kala fulan as-salafi atau ada yang ketiga apa sih dengan al-atsari gitu Ustaz? Apa? Al-atsari. Ada sebagian menisbatkan nama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatakan debat tidak, tapi lebih mengajak. Lebih mengajak. Ngajak bahwa agar dipahamkan kisah semua muslim harus berpemahaman salaf. Kemudian yang kedua yaitu bolehkah kita memakai kata as-salafi di belakang? Boleh, tapi dilihat maslahat. Karena kadang-kadang di tengah masyarakat istilah itu belum dikenal. Maka menjadi polemik ataupun menjadi rancu, sehingga istilah yang aturan dia penuh berkah ini menjadi aneh. Boleh, asalkan dijelaskan dulu sebelumnya. Nanti kalau sudah masyarakat paham baru dipakai. Jadi tidak terlalu darurat untuk memakainya. Kemudian yang ketiga, Al-Ash'ari. Al-Ash'ari berarti karena ada ya di belakangnya, menisbat kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau adalah ulama besar Islam yang belakangnya Al-Ash'ari. Maka pengikutnya menjadi Al-Ash'ariyah. Dan beliau mempunyai akidah tersendiri dalam masalah asma wa sifat. Kemudian juga beliau berpemahaman para salaf kepada para salaf di akhir hidup beliau. Ya. Jadi ada beberapa pemahaman yang berbeda dengan pemahamannya para salaf dalam mazhab Asy'ari, dalam masalah asma wa sifat. Begitu. Al-Atsari. Al-Atsari kan? Al-Atsari. Oh, kalau Al-Atsari itu artinya asar, dari kalimat asar. Asar itu adalah perkataan para sahabat. Sama juga sebenarnya. Al-Atsari maksudnya orang yang mengikuti asar-asar perkataan-perkataan para sahabat. Begitu. Ini baru kita berbicara masalah pemahaman ya. Belum berbicara masalah apa sih pokok-pokok ajaran salaf. Nah, itu perlu kita pelajari sehingga kita beragamanya benar-benar. Nah, silahkan Ibu terakhir, Bu ya. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan titipan. Seseorang yang punya uang riba terus dia berikan kepada orang yang terlilit hutang. Seorang yang punya harta riba. Uang riba, bunga. Iya. Okay. Dia berikan kepada seseorang yang mempunyai hutang, terlilit hutang, Ustaz, apakah itu boleh? Yang pertama. Yang kedua, ini masukan dari ibu-ibu, Ustaz, gimana kalau pelajaran kita-kita manhaj salaf ini sekali-sekali kita sampaikan pada malam Kamis, Ustaz, karena di sana banyak jamaah kita. Ya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Insyaallah masukannya sangat diterima dan saya akan singgung beberapa di malam Kamis karena saking pentingnya. Cuma ya tadi malam Kamis itu kita kalau pelajaran manhaj begini kan enaknya duduk baca kitab. Jadi benar-benar mumpuni ilmunya yang bukan tematik. Tapi insyaallah kita akan bahas dan usulannya diterima. Adapun masalah uang riba digunakan untuk melunaskan hutang orang lain, maka bagaimana? Allahu a'lam, saya lebih condong tidak. Ya, kenapa? Karena dia uang haram, boleh digunakan untuk kepentingan kaum muslimin yang dihinakan, seperti tanah, pengurukan tanah, WC, kemudian jembatan, itu. Adapun melunasi hutang orang lain, maka lebih baik dengan harta yang halal. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.